إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Saya wasiatkan diriku pribadi demikian pula seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala butuh bekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menambah takwanya, dia akan bertambah hidayahnya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fa kullama taqa al-'abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra." فهو في مزيد هدايه ما دام في مزيد من التقوى الى ان قال كلما اتقى زاد هدى وكلما اهتدى زاد التقوى انتهى كلامه رحمه الله تعالى Setiap seseorang menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan bertambah maka dia akan selalu dalam tambahan hidayah selama dia na'am bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah bimbingan, menambah ilmu, menambah hidayah yang baru na'am di saat seorang menggunakan hidayah tersebut. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian kebahagiaan dan kesenangan di dunia maupun di akhirah adalah cita-cita kita bersama. Adalah cita-cita seluruh manusia. Namun banyak dan tidak sedikit di antara kita yang keliru dan salah dalam upaya meraih kebahagiaan tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing, telah mengarahkan bagaimana agar kita hidup bahagia di dunia sebelum nanti di akhirat tentunya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sebuah hadis yang sahih meriwayatkan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang mukmin yang lemah Dan setiap masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Inilah kiat cara menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam membimbing ihris, bersemangatlah, seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam semua urusan kalian, baik urusan dunia maupun urusan akhirah, urusan agama. Serius, jangan main-main, bersungguh-sungguh. Alama yang fa'u, yang kedua dalam urusan yang bermanfaat. Karena ketika seseorang bersemangat namun dalam hal yang tidak bermanfaat, hasil akhirnya adalah capek, letih, dan tidak ada hasil, bahkan akan memadharatkannya. Wasta'in billah, kemudian jangan lupa meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan kita. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Fama aba'adal khairu minal katlan, karena sangat jauh kebaikan dari orang-orang yang malas. Inilah tips, inilah kiat agar kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Yaitu yang pertama, semangat, serius dalam semua urusan kita. Yang kedua, cari yang bermanfaat. Kemudian minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan melemah, tempuhlah sebab-sebab yang tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perlu mengetahui, apakah yang bermanfaat untuk kita, untuk agama dan akhirat kita nanti, yang bisa kita upayakan di dunia ini. Dua hal yang akan memberikan manfaat dalam agama kita dan dalam akhirat kita. Itulah yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan dinil haq, dengan al-huda wa dinil haq, al-huda al-ilmun nafi' wa dinil haq al-amal as-salih. Dua hal ini yang akan membawa manfaat untuk kita, untuk agama dan akhirat kita. Yaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan apa itu ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu al-muzakki lirruhi wal-qulub, ilmu yang membersihkan kalbu dan ruh kita. Al-muthmiru lisa'adati dharai, yang membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahuwa ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam min hadith wa tafsir wa fiqh wa ma yu'inu dhalika min ulumil arabiyyah. Naam, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti hadith, seperti fiqh, seperti tafsirul Quran, dan apapun yang menunjang ilmu-ilmu tersebut dari al-arabiyyah. Maka ayuhal muslimun, bagi kita yang ingin agamanya baik, bagi kita yang ingin akhiratnya baik, semangat meminta tolong kepada Allah, tempuh jalur-jalur ilmu, pelajari hak Allah subhanahu wa ta'ala, pelajari hak Rasulnya alaihi salatu wassalam, pelajari yang dengannya agama kita tegak, pelajari mana yang halal, mana yang haram, pelajari muamalah, bagaimana bermuamalah yang tidak dilanggar ataupun tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pelajari mana yang wajib, pelajari mana yang sunnah. Dengan itu kita telah meraih warisan Nabi alaihi assalatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah untuk meminta tambahan kecuali dari al-ilmu nafi' wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Maka seorang muslim hendaknya bersemangat, tidak kemudian mengatakan sibuk untuk mempelajari wahyu Allah, mengatakan tidak ada waktu untuk menyambut na'am ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, namun mereka na'am mewariskan bagaimana cara masuk ke dalam surga dengan ilmu yang mereka tinggalkan. Kemudian yang kedua, al-amal as-salih, amal yang saleh. Inilah hal yang bermanfaat untuk kita nanti kelak, nam di akhirat. Al-amal as-salih adalah amalan yang tergabung padanya ikhlas, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengerjaannya, dan mencocoki sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa artahal, ilmu itu selalu memanggil pemiliknya untuk diamalkan. Kalau dia mengamalkan, maka ilmu itu akan berbuah baik, akan kokoh, akan tertancap. Namun apabila tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan pergi, akan menjauh dari pemiliknya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Demikianlah, hendaknya kita memiliki semangat serius di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mengerti hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta tolong kepada Allah, tempuh jalur-jalur ilmu. Demikian pula kita amalkan demi meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana bima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu alladhi sami'tum wa astaghfirullah al azim. الحمد لله الذي وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد سيدنا جمعات أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا agama Islam tidak mengabaikan kehidupan dunia. Memang betul, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Namun di dunia kita juga diperintah untuk berusaha menyambung hidup, mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi mudah dikelola. "Famshu fi manakibiha," maka berjalanlah di muka bumi ini. Wakulu min rizqi, dan makanlah dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, dari satu tempat ke tempat berikutnya mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur. Namun ingat, besok kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kecuali mereka juga berjalan di pasar-pasar untuk mencari rezeki. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali mereka berjalan di pasar, litakat subi wa tijarah, untuk berjual beli, untuk mencari rezeki yang halal. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizkiku di bawah naungan tombakku, kata Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka dalam urusan mencari rizki pun kita terapkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah ketika kita sedang berbisnis, semangat ketika kita sedang berjual beli, semangat, teliti dengan baik. Naam, jangan main-main. Dan tempuhlah jalur-jalur yang tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Demikian pula dalam urusan kesehatan, kita pun mencari kesehatan, naam, dengan semangat, serius, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, berobatlah. Tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu syifa'a." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan obatnya. Maka di dalam meraih urusan-urusan dunia pun kita perlu semangat, meminta tolong kepada Allah, serius, tidak main-main. Dengan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin khutbah yang sedikit ini, naam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita melangsungkan hidup kita ini dengan semangat, dengan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak malas berpangku tangan. Naam, karena menempuh sebab-sebab yang tidak dilanggar oleh syariat, ini disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.